الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي الكرام، أعزنا الله وإياكم بفضل الله تعالى في هذه الفرصة الطيبة في هذا المجلس المبارك. إن شاء الله تعالى نحن في هذا المساء سنتكلم عن الموضوع المتعلق برقية شرعية، بل إن هذا الموضوع من أهم المواضع فيما يتعلق برقية. ما هو الموضوع في هذا المساء؟ نحن سنتكلم فيما يتعلق بالجن وعالم الجن، لأن الخرافات المتعلقة به يعني منتشرة بين أيدينا هكذا في المجتمع. إخواتي الكرام، أعزنا الله وإياكم، dalam kesempatan sore kali ini kita akan mendiskusikan merinci pembahasan terkait dengan al-jin wa alamul jinni. Ini pembahasan yang sangat erat sekali kaitannya dalam pembahasan ruqyah syar'iyyah. Bahkan di lapangan itu sering kali ada di antara ikhwah itu peruqyah, terutama yang masih awal-awal, itu sering kali mereka di antara kendala mereka untuk terjun ke dunia ruqyah syar'iyyah itu adalah adanya perasaan was-wasa, takut dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan yang tentu harus diatasi. Nah, terutama bagi para pengamal dakwah, para penuntut ilmu syar'i, adanya rasa takut semacam itu bukan hal yang sifatnya wajar. Yang wajar dalam hal ini memang ada relevansi. Jadi kalau misalnya apa orang di zaman ini kita sering kali kalau ditanya terkait dengan alamul jinni, itu pasti mikirnya berbicara tentang beragam macam gambaran-gambaran syaitan, jin, pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, edisi terbaru ada buto ijo, dan lain sebagainya. Nah, gambaran-gambaran semacam itu kalau misal kita kaji dengan ilmunya akidah tanwa syariatan, maka kita bisa mentahqiq mana yang khurafat, mana sisi yang benar sesuai dengan akidah Islam. Nah, dalam penjabaran yang kuat ilmu kiram a'azanallahu a'ayakum, penggambaran-penggambaran ta'alamul jinni yang menyalahi akidah Islam inilah yang menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka mau tidak mau kita wajib kembalikan pembahasan tentang fenomena alamul jinni semacam ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ikhwati ukiram a'azanallahu a'ayakum, salah satu kaidah syariah yang dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allama Al-Qadhi Taqiyuddin bin Ibrahim An-Nadhani rahimahullah ta'ala dalam sejumlah kitabnya, dan beliau menguraikan, mala yudrikul his la yudriku al-aql. Apa-apa yang tak terjangkau oleh penginderaan kita, maka tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Mala yudriku al-his la yudriku al-aql. Maknanya apa? Apa-apa yang tak terjangkau oleh penginderaan kita, artinya alam gaib. Alam gaib, kalau kita bicara tentang alamul jinni misalnya, ataupun alamul malaikat, maka mau tidak mau kita wajib kembalikan kepada dalil nakli, bukan wilayah dalil akli. Itu kan kaidah. Jadi salah satu kaidah yang luar biasa menggambarkan ini apa keyakinan pemahaman Ahlussunnah itu adalah tadi. Berbicara tentang alamul jinni misalnya, kalau kita mau meyakini, memahami, bagaimana cara kita memahami alamul jinni, bagaimana cara kita meyakini ta'alamul jinni, maka dikembalikan kepada dalil-dalil naqliyah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya ada keyakinan lewat dari kedua pedoman tadi, maka kita katakan itu merupakan diyakini itu menjadi khurafat al-akadzib awil abatil, keyakinan dusta atau keyakinan batil. Nah, fenomenanya banyak. Bahkan dalam sebuah buku ruqyah pun tuh pernah kita temukan ada kasus digambarkan, ini contoh penting, ada kasus dalam sebuah buku ruqyah itu. Jadi diyakini kalau misalnya kita mau ini meruqyah itu, misalnya ketika ini apa jin dalam kasus kerasukan mau keluar melalui misalnya anggota apa badan tertentu, misalnya melalui mata, maka harus dilarang. Ketika bangsa jin misalnya mau keluar melalui lubang hidung, maka harus dilarang. Ketika bangsa jin misalnya hendak keluar melalui lubang telinga, maka harus dilarang. Nah, buku semacam itu kita temukan dalam buku pelajaran materi tentang Ruqyah Asy'ariyah. Pertanyaannya, ada tidak asal-usulnya dalam ini, dalam syariah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Kita katakan tidak ada. Keyakinan semacam itu, pemahaman bahwasanya bangsa jin ketika merasuki badan manusia, dalil dzannya disebutkan dalam hadis, inna syayatana yajri minal insani majrudam. Jadi bangsa jin itu ketika mereka merasuki badan, mereka mengalir dalam aliran darah Bani Adam. Dan para ulama kita menggunakan dalil hadis tadi sebagai salah satu dalil nakli berbicara tentang fenomena kerasukan jin. Nah, logikanya kalau mereka masuk, maka mereka akan keluar. Di antaranya dengan cara ruqyah syar'iyah. Maka bukan hal yang mustahil ketika ruqyah misalnya, lalu ada bangsa jin yang diduga kuat berkata atau berbicara melalui lisan orang yang dirasukinya. Lalu mereka mengatakan, mengaku misalnya, saya akan keluar lewat mata. Lalu memberikan ancaman akan membutakan matanya lewat hidung, telinga, dan sebagainya. Nah, ternyata kalau kita kaji dalam pandangan Islam, itu tidak kita temukan asal-usul dalil naqlinya. Dari mana dalil khobar tentang informasi tadi? Nah, ternyata sanadnya kembali kepada buku Al-Hiwar Ma'al Jinnil Muslim, Dialog dengan Jin Muslim. Buku itu, Dialog dengan Jin Muslim, Ikhwatil Kiram, itu jelas sekali. Termasuk buku yang mengandung, mencampur adukan antara dalil-dalil naqliyah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ada memang nukilan dalilnya oleh penulisnya. Tapi di dalam buku itu pun juga terdapat banyak sekali informasi-informasi yang la asla laha, yang tiada asal-usulnya. Ya, kalau misalnya bicara tentang alam goib, maka jadinya khurafat. Ini bahaya. Dari khurafat, dari keyakinan khurafat termasuk dalam keyakinan al-jahiliyah. Dari keyakinan al-jahiliyah bisa melahirkan sikap al-jahiliyah. Gitu ya. Itu kan jelas. Nah, ini di buku apa Al-Hiwar Ma'al Jinnil Muslim kita temukan asal-usulnya. Nah, lalu bagaimana tentang alamul jinni ikhwati ul-kiram? Nah, jangan juga baca buku-buku semacam buku majalah misteri. Ini kita akan fahmul waqi terlebih dahulu. Jadi, ada di antara majalah, majalah Turkihana, ini yang kita temukan di lapangan dan saya punya majalahnya, lalu saya foto. Nah, ini di antaranya ikhwati ul-kiram. Ini digambarkan, ini sensor ya, misteri. Ada 1000 jin, kawal dan sebagainya, ini khurafat. Ada asumsi-asumsi semacam ini. Majalah semacam ini, khawatir kiram dalam sistem kufur demokrasi saat ini legal. Makanya ada nomor registrasinya ya, ini legal. Padahal kalau dalam Islam, tidak boleh penguasa melegalkan majalah-majalah semacam ini. Nah, kita pun juga menemukan dalam majalah semacam ini terdapat apa fasilitator bangsa jin ya, ahli hukum kerajaan jin muslim Pulau Sumbawa. Nah, ini salah contoh. Ada juga tim senior pemburu hantu dan ya, ini juga memfasilitasi hal serupa. Nah, beberapa waktu yang lalu di Khatib Kiram publik Indonesia itu pernah ramai. Jadi media televisi kita antum pasti sudah ini ya, masih duduk di bangku sekolah SD atau SMP, saya lupa. Ada tayangan-tayangan televisi yang menghadirkan tim pemburu hantu, acara pemburu hantu. Dalam acara digambarkan mereka-mereka yang menangkap bangsa jin dimasukkan ke dalam botol, ya. Lalu ditarik dan sebagainya. Wallahualam bagaimana cara mereka, yang pasti ruqyah syar'iyah, para ruqyah syar'iyah tidak menggunakan cara-cara semacam itu. Nanti kita taktik. Nah, termasuk juga semacam ini, ada moyang kodam goib, tersedia ribuan kodam goib. Ya, ada ini apa? Ya, termasuk ini. Jika Anda terjepit, ada klaim ini batil ini ya. Jika Anda terjepit, jangan segan-segan meminta bantuan kepada majas supaya Anda sukses. Karena izin Allah harus melalui majas. Alhamdulillah. Nah, jadi mereka tidak segan-segan dalam majalah semacam ini. Saya nukil dari perkataan sendiri. Cuman ini tidak jelas ya. Kamera masih kamera jadul kan? Ini digambarkan bagaimana misalnya mengatasnamakan apa Allahu Jalla wa Ala. Itu digambarkan apa sanggup menghadap bertemu siluman piaranya Ki Edan pasti berhasil. Ini kan luar biasa wal a'yadzu billah mungkarnya. Ya. Baik, ini bahaya. Nah, ini ibu pelas sejagat dan sebagainya. Ini apa? Termasuk juga promosi film-film korupat. Nah, yang paling berbahaya diantaranya ini. Jadi dalam pot ini ya, BAN. Nah ini, Indonesia. Yang bersangkutan mengaku mampu. Kalau misalnya antum hendak berkomunikasi dengan almarhum atau almarhumah, nah orang ini mengaku mampu menghadirkan, mendatangkan, mengapa menjadikan jembatan komunikasi dengan apa tadi arwah-arwah gentayangan, arwah gentayangan ya, dengan arwah-arwah nenek moyang, keluarga dan sebagainya. Orang ini mengaku bisa menjadi penghubung. Jadi bukan dengan bangsa jin lagi, tapi ini sudah mengaku bisa menghubungkan kita dengan arwah-arwah keluarga kita yang sudah wafat. Ini wal a'yadzu billahi ada. Jadi ini di majalah ini ya, majalah-majalah apa? Promosi yang legal di tengah-tengah masyarakat. Nah, ikhwatil kiram, kalau misal kita tahdid tentang alamul jin misalnya. Dalam Islam jelas sekali ini disebutkan dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha Al-Alamah Syekh Dr. Muhammad Waskul Ahjitala. Mahwal jin al-jinnu khilaful insi wal jan abuhum makhluqat la naraha mukallafuna kal insani aslu khalqi min annar. Al-jin itu berbeda dengan bangsa manusia, wal jan bapak moyang mereka, sama seperti misalnya apa Adam alaihissalam itu merupakan bapak moyang kita manusia. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Wa khalaqal jana min marijim min nar. Ayat makhlukat la naraha, makhluk-makhluk yang tiada mungkin kita lihat. Pada asal usulnya menurut para ulama, bangsa jin wujud hakiki mereka tidak bisa kita lihat. Apa dalilnya? Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarunahu. Sesungguhnya ia iblis dan para pengikut yang melihat kamu manusia dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Iblis kana minal jinni fabasafa'an an bi rabbi. Iblis itu juga termasuk ke dalam bangsa jin. Maka para ulama relevan kalau mereka menjadikan dalil tadi sebagai dalil al-jin makhlukat la naroha. Lalu yang selanjutnya mukallafuna kal insan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jelas sekali. Ya, dalil bangsa jin pun juga ditaklif dengan kewajiban syariat. Maka dalam suratul jin pun juga kita menemukan keterangan di antara mereka ada yang wa anna minna salihun, ada yang selain salih, ada yang salih, ada yang salih. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Para ulama merinci lagi ada yang munafik, ada yang ahlul bid'ah dan sebagainya wallahu a'lam bishawab. Aslu khalqi minan nar, asal usul penciptaan mereka, mereka dari api. Mereka dari api. Lalu ada pertanyaan begini, ini diulas dalam sejumlah referensi. Kalau misalnya bangsa jin mereka diciptakan dari api, lalu bagaimana Allah menyiksa mereka di dalam nar, neraka? Api, siksa api. Nah, jawaban para ulama mereka apa menguraikan? Bangsa manusia Allah ciptakan dari tanah liat kering. Pertanyaan wujud manusia tanah liat kering atau bukan? Bukan. Tapi asal usul penciptaan manusia dari tanah liat kering dan sebagainya seperti itu. Sedangkan bangsa jin Allah ciptakan dari api. Apakah wujud mereka itu seperti api? Wala alam bisawat. Tapi manusia pun juga dari tanah liat. Kalau misalnya manusia dikubur bisa mati. Manusia dikubur dengan tanah liat misalnya mati dan bisa tersiksa. Dan bukan hal yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala pun juga ibaratnya itu menghukum bangsa jin mau mereka diciptakan dari api atau bagaimana wujud asli mereka saat ini bukan apa urusan kita. Tapi kenyataannya kita meyakini Allah Jalla wa Ala secara qat'i pasti, ini para ulama juga merinci, bangsa jin ketika mereka apa berbuat durhaka, nah mereka pun juga disiksa di dalam api neraka. Wa ayadu billah. Nah dalam perinciannya ikhwatil kiram, na'azanallahu wa iyyakum, bangsa jin ini dibagi ke dalam beberapa jenis pergolongan, asnaf ya, asnaful jin. Asinful Anwal al-awwal diriwayatkan Abi Sa'labah yang berkata masalah bersabda al-jinnu tarat asnaf, ada tiga jenis bangsa jin. Asinful Lam, yang pertama itu bangsa jin, mereka-mereka memiliki sayap terbang di udara. Golongan yang kedua itu golongan seperti ular dan juga anjing. Ini diriwayatkan dalam hadis lainnya al-khayyatu masqul jin. Di antara jelmaan bangsa jin itu mereka menyerupai jadi ular, ular hitam. Atau misal dalam riwayat-riwayat yang lain jadi uraikan Ibnu Taimiyah, itu dalam bentuk anjing hitam dan sebagainya. Maka dari sini pun juga ini menjadi dalil. Di antara indikasi gangguan bangsa jin ya khawatirul kiram, ini pun juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Sirin dalam kitab Tafsirul Ahlam. Di antara alamat indikasi gangguan jin dalam mimpi itu diganggu dalam wujud ular. Nah, maka dalam praktik ruqyah syar'iyah pun kadang kita tanya begini. Likulli da'in alamat, setiap penyakit ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda penyakit gangguan bangsa jin yang sifatnya zan, dugaan kuat kita, itu terjadi kepada orang yang seringkali mimpi misalnya dipatuk ular atau diserang ular. Terjadi mimpi berulang kali, tidak ada angin, tidak ada hujan, ketika pagi hari tidak bertemu ular, siang pun juga dalam keadaan sadar kita tidak bertemu dengan ular. Tiba-tiba dalam mimpi misalnya diserang oleh ular-ular. Terlebih kalau terjadi berulang kali, misalnya diganggu oleh dua jin atau dua ular hitam. Terjadi secara kontinu berulang-ulang kali, dalam seminggu berapa kali, dalam sebulan apa sering dan sebagainya, ini bisa jadi menggambarkan indikasi gangguan dua jin. Karena ular tadi menjadi simbol al-khayyat masqul jin, bangsa jin mereka menyerupai ular-ular. Nah makanya dalam perinciannya ikhwatul kiram itu ada adabnya. Ada adabnya. Jadi misalnya apa? Kalau misalnya kita menemukan ular di dalam rumah, di buyut Cina, itu ada adabnya. Lain halnya kalau kita menemukan ular di kebun, maka boleh langsung kita bunuh. Tapi kalau misalnya ular masuk ke dalam rumah, ada di dalam rumah-rumah kita, maka adabnya adalah diberikan peringatan terlebih dahulu. Diberikan peringatan terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW itu digambarkan Rasulullah SAW itu belum mengabarkan informasi. Jadi dalam khabar itu terdapat informasi bagaimana pada masa Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang berkelahi dengan ular. Jadi dia melihat ular di dalam rumah, lalu dia berkelahi dengan ular tersebut. Wallahu a'lam ularnya sebesar apa. Yang pasti dalam khabar tersebut digambarkan sahabat tersebut meninggal, ularnya pun juga mati. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, di Madinah itu ada ibaratnya tadi bangsa jin itu, mereka-mereka yang bisa jadi menyerupai apa ular-ular dan masuk ke dalam rumah, adabnya itu dalam pelajaran Rasulullah SAW itu tidak langsung dibunuh, tapi diperingatkan sebanyak 3 kali. Ya. Kalau kita ambil ibrahnya, boleh saja misal kita peringatkan dengan kata-kata yang mengandung kata-kata peringatan syar'i. Kalau misal seandainya bangsa jin tadi, kalau seandainya tadi ular tadi merupakan bangsa jin, maka kita peringatkan. Kalau Anda misalnya bangsa jin, wajib taubat tanasuha, silahkan keluar dari rumah dan sebagainya. 3 kali diberikan peringatan, jika mereka menghilang, maka silahkan cari kembali. Untuk mentahkik barangkali, khawatirnya dia hanya lari saja. Ular betul-betul ular. Tapi kalau misalnya dia menghilang, bisa jadi itu merupakan bangsa jin yang menyerupai menjadi ular tadi. Nah, maka dulu adabnya tidak langsung dibunuh, ya. Wasimpun dan golongan yang lain itu mereka-mereka yang ibaratnya tuh apa nomaden, ya, tidak tinggal di rumah-rumah tertentu. Apa di antara mereka yang tinggal di rumah-rumah tertentu ada juga yang ibaratnya tidak tinggal di rumah-rumah tertentu. Ada yang tinggal di dalam lubang, di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah ikhwatul kiram begini. Persoalan tempat misalnya. bangsa jin mereka memiliki alam sendiri. Manusia pun juga memiliki alam sendiri. Ketika mereka menempati rumah-rumah kita, maka tidak jadi masalah. Itu adalah alam mereka yang barangkali bersinggungan dengan alamnya kita. Yang jadi masalah kalau misalnya mereka mengganggu, menunjukkan penampakan dan sebagainya, maka haknya kita untuk membela diri. Nah, bagaimana caranya? Di antara cara yang biasa kita lakukan adalah menggunakan arukbiyah asyariyah. Jadi dalil-dalil bacaan ini, dalil-dalil faidah dari bacaan arukbiyah asyariyah terhadap tempat itu jelas sekali masyru'ah. Ada dalil-dalilnya dari as-sunnah. Pengaruh pembacaan doa-doa syariah terhadap tempatnya seperti itu. Nah, bicara tentang keimanan terhadap bangsa jin, ini jelas sekali. Dalil-dalilnya qat'iyah. Di antara dalil-dalil yang qat'iyah berbicara tentang alamul jin ini dalam surat An-Nas. Waswasil khannas min waswasil khannas minal jinnati wan-nas. Ya. Waswasil khannas minal jinnati wan-nas. Waswas, syaitan, itu ada di antaranya syaitan golongan jin dan syaitan golongan manusia. Nah, itu di antara dalil qat'i, bahkan apa menjadi nama surat tuh ya. Suratul jin ini menggambarkan tentang bangsa jin jelas sekali. Digambarkan tentang keberadaan mereka. Karena ya ikhwatil kiram ada. Yang pernah saya hadapi langsung, itu ada seseorang, seorang tokoh bahkan di sebuah perusahaan yang meyakini bangsa jin itu bukan makhluk gaib. Bangsa jin bukan makhluk gaib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bangsa jin itu kadang terlihat dalam pandangan mata manusia. Pandangan semacam jelas sekali pandangan yang lemah tuh ya. Jelas sekali bahkan batil tuh ya. Karena bangsa jin jelas merupakan makhluk gaib. Dikatakan al-jinnu bahkan secara bahasa pun juga jannatul laili wa ajannahu, sesuatu yang memang asitru. Apa sesuatu yang memang tertutupi oleh suatu sitar, penutup. Maka dikatakan al-jin sakar kata dengan al-janin. Nah ya, janin dan juga al-jin, bangsa jin, dua-duanya sama tertutup. Yang satu tertutup dalam rahim ibu hamil, sedangkan al-jinnu tertutup dari pandangan apa? Pandangan mata manusia. Ada tabir mereka makhluk dhaif. Lalu bagaimana dengan fenomena penampakan bangsa jin? Ini yang diuraikan kembali oleh para ulama kita berikut dengan hukum-hukumnya. Nah, itu luar biasa itu ya. Ru'yatul jinni. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, "Wa man za'ama an ra'ahum ruddat syahadatu wa 'uzira li mukhalafati al-Qur'ana, wa hamila ba'dhum kalam Syafi'i 'ala za'im ru'yati suwarihim allati khuliqu 'alayha." Nah, para ulama ikhwatul kiram ketika mereka merinci tentang fenomena penampakan. Tentang fenomena penampakan ada gambaran seperti ini. Jadi beberapa waktu ini belakangan ini publik apa Facebook itu media sosial ya diramaikan dengan fenomena kuntilanak ya seperti itu. Ada dua kemungkinan dari fenomena semacam ini. Yang pertama rekayasa, itu mungkin. Kemungkinan yang kedua, ini betul-betul penampakan real. Bukan hal yang mustahil tertangkap kamera. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, lalu bagaimana ceritanya bangsa jin mereka bisa tertangkap kamera? Nah, dalam kasus penampakan itu ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, itu menurut ini apa? Al-Allamah Muhammad Mutawalli Asy'ari dalam kitab Asyir wal Hasad belum menguraikan. Jadi bangsa jin itu ketika mereka menampakkan wujud bertasyakul dalam wujud-wujud rupa menyerupai manusia, maka berlaku hukum perubahan materi. Mata manusia yang mungkin terlihat oleh pandangan mata manusia kita melihat benda materi, ya. Maka ketika bangsa jin mereka bertasyakul dengan cara bagaimana? Wala alam bisab, dengan cara gaib yang Allah yang Maha tahu. Biiznillah terjadi, tuh ya. Lalu menyerupakan wujud rupa tertentu tadi misalnya yang semacam ini, maka berlaku hukum perubahan materi tadi. istilahnya berlaku hukum perubahan materi. Bangsa jin ketika mereka menyerupai jadi ular al-khayat maskul jin lalu kita potong-potong, mereka mati, maka wajar. Karena berlaku hukum perubahan materi. Mereka sama seperti materi, tubuh materi manusia, lemah dan sebagainya. Kalau misal ditusuk, mereka bisa terluka. Kalau kepala ular dari bangsa jin mereka dipotong, maka mereka mungkin saja mati. Nah, begitu pula dengan bangsa jin, mereka-mereka yang menyerupai bentuk materi seperti manusia. Nah, wujud-wujud rupa yang terlihat inilah yang disebutkan oleh para ulama, ini yang mungkin terlihat oleh bangsa manusia. Dan hukumnya berlaku hukum perubahan materi. Maka antum bisa bayangkan, ketika ada bangsa jin menyerupai, misalnya berupa apa kuntilanak dan sebagainya tuh ya, lalu kita kejar-kejar untuk kita tangkap, nah itu pembahasan ini ya, boleh atau tidak itu pembahasan lain. Tapi apakah bisa kita tangkap, maka kita katakan itu bisa. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu misalnya, di area sini, itu ada suara cekikan, dua kali. Itu saya cari, tidak ketemu. Ya. Itu bukan hal yang mustahil. Mereka bangsa jin yang mereka bisa ada di manapun, di pohon dan sebagainya tuh ya, ketika kita di sana, di belakang itu. Itu saya ba'da salatul isya, itu kita duduk di depan ini komputer, tiba-tiba mendengar sebelah kiri di arah luar pepohonan itu ada suara. Wallah alam itu suara siapa? Antara suara orang yang jahil atau suara jin ya? Jahil guys, jahil seperti itu. Itu dua, kemungkinan itu ada. Itu bukan hal yang aneh sebetulnya. Kalaupun ada suara, ya biasa saja kan. Ada suara, mereka bisa ketawa, kita pun juga bisa ketawa, apa bedanya? Mereka bisa menampakkan fisik, apalagi kita punya fisiknya. Nah, hukumnya ketika mereka menyerupai wujud rupa manusia, maka mereka lemah, kita punya kekuatan fisik, itu kata para ulama. Bahkan disebutkan pula oleh Kiai Haji Atian Ali dari LCMA. Dalam sebuah pengajian beliau pun juga menegaskan hal senada. Jadi bangsa jin mereka menyerupai wujud fisik itu bisa kita lukai secara fisik. Maka dalam akhbar pun, dalam dalil ini akhbar, Rasulullah menggambarkan tadi bangsa jin ketika mereka menyerupai ular berkelahi dengan sahabat, dia mati. Bangsa jin ketika mereka menyerupai jadi wujud laki-laki, mencuri harta zakat Ramadan, ditangkap oleh Abu Hurairah, mereka bisa ditangkap. 3 kali bahkan sendiri. Bangsa jin ketika mereka menyerupai bangsa manusia, laki-laki, jadi dari kalangan jin Ifrit, jin yang punya kekuatan tanda kutip, itu ditangkap oleh Muhammad SAW, karena mengganggu beliau SAW ketika sholat, dan mereka lemah, mereka ditangkap. Tadinya dalam khabar disebutkan, Muhammad SAW akan mengikat jin tadi di dalam yang masih di dalam Masjid Nabawi. Tapi tidak jadi. Karena belum mengingat doanya Nabi Sulaiman AS yang berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala tidak memberikan kepada orang setelahnya anugerah tadi kemukjizatan tanda kutip berupa ditaklukkannya bangsa jin oleh Allah untuk Nabi Sulaiman AS. Akhirnya dilepaskan kembali. Ya, seperti itu. Ini contoh tanda masalah. Maka bagi kita pun juga sama. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan jadi doyan atau hobi misalnya menangkapi bangsa jin masukkan ke botol dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada, jadi ada ini beberapa tahun yang lalu ketika Al-Faqih ini menghadiri sebuah acara, ada orang ahli rukyah, Atib An-Nabawi, beliau pun juga suka merukyah. Beres acara, beliau mengisi seminar, tadinya saya berniat untuk istifadah ilmu tentang rukyah syar'iyah. Tapi Allah tunjukkan bagaimana fenomena, di antara fenomena orang-orang di zaman kita, orang tadi yang saya tanya itu dia malah memberikan tata cara untuk mengkerangkeng bangsa jin. Bagaimana caranya untuk menahan bangsa jin, menangkap, dipenjarakan dengan cara goib, itu ada tata caranya dia berikan. Dari mana? Pakai bacaan ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya? Lalu yang kedua, dia pun juga mengaku bisa menembak bangsa jin dengan peluru dari Al-Lawh Al-Mahfuz. Itu saya jadi geleng-geleng kepala. Yang ketiga, lebih aneh lagi, yang bersangkutan pun juga mengaku ketika dia merukyah, dia senantiasa menggunakan khodam bantuan Habibul Huda. Jin korinnya Rasulullah SAW yang tinggal di timur tengah sana, kata dia seperti itu. Jadi ketika dia merukyah, dia akan bertawasul kepada jin tadi, minta bantuan al-isti'anatu bil jin untuk meruqyah. Itu fenomena. Tapi fadilahi ta'ala, karena al-fakir sudah punya dasar-dasar tuh ya, itu hanya geleng-geleng kepala saja. Ini aneh sekali ya, wal a'yadu tu billah, itu ada. Lalu bagaimana dengan perkataan Asy-Syafi'i, wa man zama an ra'ahu ruddat syahadatuhu? Karena para ulama membawakan fatwa Imam Asy-Syafi'i ini kepada kasus orang yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud asli mereka. Kenapa? Karena keyakinan tadi bisa melihat bangsa jin dalam wujud aslinya bertentangan dengan dalil-dalil naqliyah dari Al-Qur'an As-Sunnah tadi bicara tentang bangsa jin dalam wujud aslinya. Yang mungkin dalam akhbar itu disebutkan bangsa jin ketika mereka menyerupai bangsa manusia berubah materi itu ya seperti itu. Lalu pertanyaan begini, lalu bagaimana dengan kasus indigo? Orang punya indera keenam. Orang indigo. Dalam ilmu kesehatan istilah indigo itu memiliki pengertian yang berbeda. Tapi dalam istilah urf gue ya, kalau dalam bahasa usul barangkali kita istilahkan al-haqiqah al-urfiyah, istilah indigo itu disebutkan oleh masyarakat untuk menggambarkan orang yang seringkali melihat penampakan. Ketika kita tidak lihat, dia lihat penampakan. Ketika kita tidak bisa meramal, dia bisa meramal. Bahkan bisa menggambarkan apa tentang kejadian peristiwa di suatu tempat ya. Misalnya orang ini dalam acara indigo, dalam sebuah stasiun TV itu diajak ke sebuah gua. Lalu orang tadi, perempuan tadi misalnya apa melakukan penerawangan. Misalnya dengan cara hanya menempelkan tangannya ke arah tembok di dalam gua tersebut misalnya. Lalu dia menerima gambaran informasi tentang kejadian masa lalu. Lalu dia ceritakan. Ya, dia bisa menerawang ke masa lalu. Ataupun juga terkadang beberapa kasus orang-orang indigo dibuktikan dalam acara-acara semacam itu, saya punya buktinya di sini, itu mereka mengaku bisa meramal kejadian masa mendatang. Atau misalnya ini apa menerawang barang hilang dan sebagainya. Berupa perasaan. Misalnya mereka meramal itu ya, apa ketika hendak kejadian ada kecelakaan misalnya, maka terdapat apa isyarat-isyarat ya dalam perasaannya tuh seakan-akan akan terjadi sesuatu seperti itu. Kalau misalnya diserupakan dengan apa Islam, firasatul mu'minin ini beda. Bagaimana mungkin firasatul mu'minin bisa terjadi kepada orang-orang yang tayang di televisi, dipublikasi, itu apa menggunakan pakaian seks dan sebagainya, lalu apa menampakkan auratnya, itu tidak mungkin, muhal, mustahil. Karena bisa tentang firasatul mu'minin ini lebih kepada pembahasan tentang khawariful adah, kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan kepada sebagian hamba-hambanya mukmin yang bertakwa. Contohnya Umar bin Al-Khattab itu termasuk dalam jenis karomah. Karomah minallahi jalla wa'ala. Nah lain, untuk orang mukmin pada umumnya itu barangkali berbicara tentang al-ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, contoh tuh ya, firasatul mu'minin terjadi kepada orang-orang mukmin ketika hendak safar misalnya, itu apakah berupa ilham apa hulul alam sab isyarat-isyarat dari Allah Jalla wa Ala yang membuat yang bersangkutan diizinkan apa menghentikan perjalanannya. Atau yang pernah terjadi itu ya, mungkin saja ketika kita safar fisabilillah misalnya, kejadian logikanya logisnya kita akan celaka. Tapi Allah palingkan apa celaka tadi oleh sebab misalnya apa firasat kita melakukan suatu perbuatan tapi itu bisa menjadi solusi. Nah, itu ya, itu bisa aja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa firasat-firasat tadi. Itu pernah kejadian. Jadi ketika kita safar fi sabilillah itu pulang dari agenda ruqyah tengah malam tuh ya, itu dengan menggunakan safar dari Cianjur ke Tangerang, itu pulang tengah malam, itu biasanya kalau saya safar tuh berangkat pagi itu ketika masih bujangan ya. Jadi ketika masih di ma'had masih bujang hidin tuh untuk ruqyah itu saya berangkat ahad subuh. Pulang jam 12 malam dari Tangerang ke Cianjur sekitar 3 jam. Itu sekitar 150 km itu ya. Itu pernah kejadian. Ada berapa kali kejadian kecelakaan. Tapi yang paling ini bisa dikatakan mengerikan tuh, itu kejadian ketika di daerah puncak. Di daerah turunan tajam, belokan, turunan, belokan, tidak terlihat tuh ya. Kalau ada kendaraan tuh. Itu dengan menggunakan motor rem blong, bannya pun juga gundul, bisa dibayangkan lah bujangan tuh ya, punya tanggungan. Akhirnya ketika apa pulang safar tuh sekitar jam 1 malam barangkali dalam keadaan ini hujan tuh ya basah hujan barangkali itu di depan tiba-tiba terlihat dua buah truk di depan mata kita sudah ada ini truk mungkin berjarak beberapa meter saja tuh ya karena belokan tajam ini lagi ibaratnya apa menggelinding di depan tiba-tiba ada kendaraan truk. Apa yang kita lakukan spontan apa kita ingat dengan rem, ya rem sebisanya. Antum bisa bayangkan kalau misalnya kendaraan mengerem sekaligus rem blong dan juga apa katakanlah ban gundul ya, itu apakah bisa terjatuh atau tertabrak karena di depan sudah ada truk tadi. Tapi yang terasa itu seperti loncat motor Lanzor. Tapi yang saya tahu saya hanya bisa mengerem, tapi fadilah itu antum masih selamat karena wala alam bagaimana caranya, tapi saya tadi ini sudah pasrah saja, sudah di tengah-tengah, di depan sudah ada truk, direm itu seakan-akan loncat tuh yang masih bisa selamat fadilillahi taala. Itu di antara maunah pertolongan Allah fi sabilillah. Nah, contoh-contoh semacam bisa jadi kita alami di lapangan. Nah, tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada asal pembahasan tadi tentang orang-orang indigo, maka ini lebih layak dikatakan sebagai istidraj. Istidraj antara sihir ataupun juga istidraj itu ya. Nanti kita ulas pembahasan khusus tentang al-istidraj. Allah beri suatu kelebihan, bukan kelebihan. Allah beri suatu kemampuan, tapi kemampuan tadi menjauhkan ia dari Allahu Jalla wa'ala. Baik berupa harta atau juga penglihatan-penglihatan mungkar tadi ya, merupakan bagian dari gambaran syaitan-syaitan gulungan jin. Karena bahkan ada Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, "Wa man kushifa 'amma yaf'aluhu an-nasu fi qulubi buyutihim" fa'innahu kashfun syaitaniyun fatajibu 'ala taubatu minhu fawran. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh manusia di dalam rumah-rumah mereka, itu penyingkapan dari syaitan, wajib tobat seketika itu pula. Lalu bagaimana tentang hukum membunuh bangsa jin? Qatlul jinni la yajuzu qatlul jinni bighairi haqqin. Hukumnya tidak boleh seorang muslim pun bunuh bangsa jin tanpa haknya, sebagaimana tidak boleh kita pun juga membunuh bangsa manusia dengan cara zalim tuh ya. Karena berbicara tentang al-adlu, larangan buat zalim itu pun juga berlaku baik bagi musuh juga baik juga bagi kawan. Dalam hal ini kalau misalnya tidak ada alasan hak untuk membunuh, maka tidak boleh hukumnya kita membunuh. Pertanyaan ya Fatil Kiram, mungkinkah kita membunuh bangsa jin? Nah, itu pembahasan lain. Karena ini masuk pembahasan fikih. Kadang para ulama fikih itu ya ikhwatul kiram, para fuqaha itu mereka merinci banyak sekali pembahasan-pembahasan hingga pembahasan-pembahasan hukum-hukum berkenaan dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, itu pembahasan tafsir itu ya seperti itu. Nah, termasuk juga ini. Jadi kalau misalnya bangsa jin mereka menyerupakan dalam wujud-wujud rupa tertentu. Misalnya ular di dalam rumah terkadang mereka merupakan bangsa jin. Maka diazani sebanyak 3 kali. Ini sebagaimana isyarat peringatan dalam hadis. Jika mereka pergi, maka selesai urusan. Tapi kalau mereka masih di dalam tempat dan kita sudah menyampaikan hujah syariah, memperingatkan mereka sudah supaya tidak berbuat zalim, tapi mereka masih tetap berbuat zalim kepada kita, wa illa kutilat, dalam rangka membela diri. Ya, seperti itu. Kan ular kan berbahaya, betul tidak? Nah, ular berbahaya. Bahkan ular tuh pada asalnya kalau kita temukan di luar rumah itu kan boleh langsung kita bunuh. Tapi meskipun begitu pun juga kalau Allah Fakir ingatkan, kalau kita menemukan ular di dalam lubang-lubang di luar rumah dan lain sebagainya, maka minimal kita membunuh ular itu dengan berdoa. Dia khawatirkan bisa jadi mereka bangsa jin yang mengganggu kita di tempat-tempat tertentu. Dan bangsa jin kata para ulama, kalau mereka dizolimi, wala alam bisa jadi keluarganya dan sebagainya, mereka pun juga punya kabilah dan sebagainya, akan menimpakan kezoliman yang lebih besar lagi kepada bangsa manusia. Itu diuraikan oleh para ulama di antara ilatnya. Lalu bagaimana tentang hukum al-isti'anatu bil jinni? Ini penjelasan para ulama termasuk juga dalam kitab Ad-Dur al-Farid, syarah kitab Jawharah at-Tauhid. Ya, karya Syekh Senori At-Tubani, ya. Tidak boleh hukumnya al-istidraj bil jin dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Dalam hal ini ikhwatul kiram a'azzanallahu wa iyyakum, itu para ulama itu mereka mencontohkan di antara perbuatan al-isti'anatu bil jintu, ini di antara nama-namanya. Jadi di antara nama-nama bangsa jintu, wa inna maimun abunnu wa anta ya madhi basalam ya, wasalab abyad ibnu iblis ahmar aba mahraz ya, burqan sahibul ajaib. Nah ini abul walid samhur samhurus nah, apa tuh abul harith abu marrah dan sebagainya nama-nama. Ini kata apa Syekh Sa'd At-Tubani, faulai al-madu'un syayatin faman da'ahum faqad ista'ana bihim. Jadi ini di antara nama-nama bangsa jin yang barangkali ditemukan oleh di antara ulama kita seperti itu. Jadi di antara apa kitab salah satu kitab ulama Nusantara yang cukup ini ya keras tanda kutip dalam berfatwa tentang al-ista'anatu bil jin, tentang ilmu kebal, tentang debus dan sebagainya, itu kitab Ad-Dur Al-Farid Syarah Jawharah At-Tauhid karya Syekh Sanori At-Tubani, orang Tuban ya, seperti itu ada kitabnya. Nah, cuma saya temukan ini di antara fatwa beliau seperti itu. Lalu bagaimana? Misalnya begini. Ada pertanyaan. Jadi kalau di buku Menyingkap Jin dan Dukun Hitapun Indonesia, itu saya uraikan sekitar beberapa belas dalil. Kadang sebagian orang itu mereka misbatkan fatwa boleh meminta bantuan jin itu kepada fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, diuraikan oleh sebagian asatidzah, itu sebetulnya Syekh Ibnu Taimiyah tidak sedang membahas atau membolehkan secara mutlak ibaratnya al-isti'anatu bil jinni. Tapi beliau berbicara tentang di antara apa pandangan orang-orang tertentu berpendapat seperti itu. Nah, lebih jelas lagi, para ulama di zaman ini memperingatkan tentang fenomena al-isti'anatu bil jin, itu pun juga melahirkan banyak sekali perbuatan-perbuatan mungkar ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kadang begini, kadang sebagian dukun itu ikhwatul kiram itu mereka menisbatkan ilmu sihir al-isti'anatu bil jin itu kepada Sulaiman alaihissalam. Nah, bagaimana kita membantahnya? Disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, warisah Sulaiman muda-muda, waqala ya yuhannas 'allimna mantiqat tayri wa qutina min kulli shay'in nahada lahuwal fadlul mubin. Nah, menariknya dalam kalimat selanjutnya ikhwatul kiram, wa husyira li Sulaiman, dan dikumpulkan untuk Sulaiman alaihissalam. Allah memilih diksi likulli harfin min hurufil Qur'an fihi asrar, itu dengan diksi berupa kata kerja apa mabni lil majhul ya, kata kerja pasif husyira, dikumpulkan oleh siapa? Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telusuri, kita teliti, berbicara tentang pasukannya bangsa jin Nabi Sulaiman alaihissalam apa itu ikhwatul kiram, itu bicara tentang bangsa jin yang ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diungkapkan dalam bentuk kata kerja pasif, bukan kata kerja aktif. Jadi bukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang aktif ibaratnya meminta bantuan mereka ataupun juga menghukum mereka ketika mereka menyalahi perintahnya, mengumpulkan mereka dan sebagainya, tapi semuanya diungkapkan dalam bentuk kata kerja pasif yang menggambarkan apa betapa berbicara tentang fenomena bangsa jin tadi bagi Sulaiman alaihissalam itu merupakan mukjizat khusus bagi beliau alaihissalam, bukan bagi orang pada umumnya. Terlebih kalau misalnya dijadikan fenomena tadi, ayat-ayat Sulaiman ini ikhwatul kiram, kalau dijadikan sebagai dalil asy-syara'i, ini tidak nyambung. Karena ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu berbicara tentang ayat Qasasul Anbiya, berbicara tentang ayat-ayat Al-Aqaid. Kita mengambil ibrah dari kejadian masa lalu, itu ibrahnya bicara apa? Bicara tentang membenarkan tasdik terhadap fenomena para nabi terdahulu, termasuk juga mujizat-mujizat mereka yang terkaya disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun juga dari As-Sunnah, bukan lantas menjadi dalil hukum syarak. Karena dalam kaidah usul fiqih pun juga disebutkan syar'u man qablana laisa syar'an lana, syariat para nabi sebelum kita, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, itu bukan syariat bagi kita. Nah, itu ya. Yang menjadi syariat bagi kita saat ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Wa hasyara li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Bahkan disebutkan fahum yuzaun, nah mereka di ibaratnya di apa dikumpulkan, disebarkan, dibagi-bagi tugasnya atas izin Allah Subhanahu wa taala oleh Sulaiman alaihissalam, seperti itu. Nah, jadi tidak benar dalil-dalil ya, kalau misalnya dijadikan dalil sebagai dalil dari perbuatan meminta bantuan jinnya tidak nyambung, tidak relevan. Maka jelas sekali sudah batil dari asasnya. Nah, bahkan para ulama tuh ikhwatul kiram pun mereka sampai membahas tentang apa, tentang sholat di belakang jin. Bagaimana kalau misalnya jin apa imamnya itu adalah bangsa jin? Itu dibahas dalam pembahasan para fuqaha, ya. Karena saking ini apa saking perhatiannya barangkali para fuqaha kita membahas hukum-hukum hingga pada pembahasan hukum-hukum yang detail seperti itu. Termasuk juga lebih santan begini. Nah, dalam praktik hukumnya begini ikhwatul kiram. Al-aqdu li-ikhrajil jan, ya, tentang akad mengeluarkan bangsa jin. Jadi tidak boleh hukumnya kita mengakadkan akdul ijarah, ya, untuk mengeluarkan bangsa jin. Karena terdapat syubhat di sana. Bagaimana kita memastikan bangsa jin yang gaib tadi keluar dan sebagainya? Maka para ulama terdahulu, juga para ulama kontemporer yang saya tahu, kalau tidak salah Syekh Abdul Rahman Al-Jibri itu, ya, itu beliau memfatwakan juga fatwa yang sama, tidak boleh kita mengakadkan misalnya untuk mengeluarkan bangsa jin. Lain halnya kalau misalnya bicara tentang apa? Bicara tentang hadiah dari orang yang kita rukyah, mereka memberikan hadiah kepada kita, boleh apa tidak hukumnya? Boleh, itu pembahasan lain. Tapi kalau kita mengakadkan akdul ijarah misalnya untuk mengeluarkan bangsa jin, makanya yang dikritik oleh para ulama karena terdapat syubhat tidak jelas, ya. Dalam hal ini seperti Allah SWT, maka tidak boleh hukumnya tadi. Nah, termasuk begini. Jadi di antara hal yang diperingatkan oleh para ulama yang fatih utilah, jadi di antara bangsa jin itu ada di antara mereka jenis ifrit. Ifrit itu disebutkan dalam sebagian keterangan itu digambarkan sebagai jenis bangsa jin yang punya kemampuan lebih, kemampuan sihir dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Digambarkan misalnya dalam kisahnya Sulaiman alaihissalam ketika bertanya, dalam Al-Quran disebutkan kisahnya untuk memindahkan singgasana atau Bilqis. Nah, di antara bangsa jin ifrit dia mengaku bisa memindahkan singgasana atau Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Nah, sebagian yang lain apa dalam ayat tersebut digambarkan itu bukan bangsa jin, tapi ada seseorang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, seorang waliullah. Versi penafsiran para ulama lain sebagian mengatakan itu merupakan mukjizatnya Sulaiman alaihissalam itu sendiri. Pindahnya singgasana atau Bilqis itu, ya, dari tempat yang jauh ke sebelah singgasana yang apa Nabi Sulaiman alaihissalam, itu terjadi sebelum berkedip sudah ada. Itu para ulama menegaskan itu bukan dilakukan oleh bangsa jin. Nah, itu, ya, itu menjadi dalil pula oleh para ulama bahwasanya tidak ada fenomena ini ibaratnya meminta bantuan jin. Bahkan ketika itu pun juga yang akhirnya memindahkan singgasan atau Bilqis itu ke hadapan Sulaiman alaihissalam sebelum beliau selesai berkedip matanya, itu ada di antara dua pendapat. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dari Al-Kitab, waliullah disebut oleh para ulama, karomah orang tersebut biiznillah. Yang pendapat para mufassir yang kedua, ini sebabkan kepada mukjizatnya dari Sulaiman alaihissalam. Ayat seperti itu. Ayat itu pembahasan rinci. Nah, walalam bisati khawatir ukiram a'azanallahu wa'iyakum. Ini fenomena-fenomena semacam ini. Ini diantara fenomena. Fenomena semacam tadi itu ada kemungkinan dusta juga, ya. Bahkan begini, ini diantara fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ifatil kiran zona luar iakun. Ini diantara khurafat-khurafat ada mah film-film ini, ya. Baik film barat dan juga film Indonesia ini dipenuhi dengan beragam macam film-film khurafat. penggambaran tentang apa vampir, tentang boneka cakti dan sebagainya itu ya. Ini beragam macam perampakan. Bahkan di antara ini tayangan yang paling terkenal tuh yang seringkali ada tampil dan tuh. Ini bisa kita tampil ya. Ini contoh asanu ataru i'tiqadil jahiliyah. Ini kasus di Lawang Sewu, sebuah gua tuh ya, dalam acara dunia lain. Jadi di sebelah sini ada apa? Pasukan siluman, pasukan siluman kerang, banyak dan sebagainya. Di sebelah sini ada pasukan ini, bangsa jin yang jahat, kunti dan sebagainya. Ditanya, masih mau lanjut atau tidak? Akhirnya lanjut ini ya. Padahal sebetulnya orang ini tadi dia pegang tasbih. Jadi pada dipegang, mending dilempar. Dijamin pasti bakal makhluk ini bakal lari. Jadi tidak ada ceritanya tuh ya. Ketika bangsa jin mereka menampakkan wujud, terus berani mendekati orang-orang yang punya keberanian. Yang paling mungkin bisa dilakukan tadi baca ayat kursi, lempar tasbih. Nah, ini ada targetnya. Nah, keyakinan fenomena semacam ini khawatir kiram orang ini baca doa. Maka menjadi PR bagi kita jika kita meruqyah itu membacakan doa, membacakan ayat Al-Qur'an Karim wal ad'iyah min al ahadits asy-syarifah itu dengan tadabbur dan tafakkur. Jadi akhtar itu barokah minallahi jalla wa ala dalam bacaan itu sesuai sejalan ya biiznillah dengan kekuatan keyakinan lebih dari sekedar pelafalan lisan. Jadi dalam fenomena ini, fenomena-fenomena praktik rukyah syar'iyah itu kadang beragam macam fenomena. Tidak ada bangsa jin mereka yang kuat, yang ada manusia yang melemahkan diri sendiri. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Nah, mereka lemah, yang ada manusia yang melemahkan diri sendiri. Innahu laysa sultanun illa 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-iman wa tawakkul ini kan jelas sekali. Nah, dalam kasus semacam ini terjadi penampakan. Mungkin atau tidak, itu mungkin. Tertangkap kamera, sesuatu hal yang wajar. yang tidak wajar adalah sikap dari orang ketika melihat penampakan. Awalnya kaget itu masih wajar. Tapi kalau tiba-tiba takut dan menyerah, ini tidak wajar. Karena dalam pemahaman akidah Islam, apa dalam pemahaman syar'i, itu para ulama ketika mereka menguraikan makna hadis la ghula wala safara, itu mereka menguraikan dalam akbar itu hadis itu ya. Wali Muslim wa Ibnu Hibban min tariq Ibnu Juraij akhbarani Abu Az-Zubair an sami'a Jabir bil lafzi la arwa wala safara wala ghula. Tidak ada al-ghul, tidak ada ghul. Nah, para ulama ikhwatul kiram ketika mereka menafsirkan hadis ini, mereka menguraikan makna al-ghul di sini, al-jumhur menguraikan kanatil arad taz'amu anna al-ghilan fil falawat wa yajinsu minasyayatin tatara'a linnas. Jadi bangsa jin itu ketika apa orang-orang Arab zaman jahiliyah ketika mereka turun ke sebuah lembah dulu, itu mereka terbiasa memberi apa memiliki keyakinan jahiliyah bangsa jin itu mereka mampu menghantui, mengganggu, membunuh, mencelakakan dan sebagainya, hingga timbullah perbuatan-perbuatan yang dikabarkan dalam asbabun nuzul surat al-jin. Bagaimana apa ini ya, bagaimana mereka orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka turun ke sebuah lembah, mereka akan meminta kisah perlindungan kepada syaitan-syaitan di tempat-tempat tertentu pada lembah-lembah tadi. Nah ya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazadu murhaqa. Nah, fenomena semacam ini pula yang kita temukan dari keyakinan asar i'tiqadul jahiliyah, timbul sikap jahiliyah. Di Kalimantan sana yang pernah saya cerita minggu lalu, itu bagaimana masyarakat di sana misalnya di salah satu pedalaman itu diyakinkan keyakinan khurafat kalau mereka masuk ke sebuah hutan, mereka harus menyebutkan nama tukang sihir ataupun juga dukun yang sudah faid, yang sudah mati. Disebutkan namanya itu sebagai kisah perlindungan dari syaitan-syaitan di hutan. Ini kan menggambarkan keyakinan bahaya sekali, gitu ya. Itu bahaya sekali wa'iyadzubillah. Disimpangkan dari keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah, padahal bisa tawakal ala Allah itu bisa keyakinan fat'i. Tawakal tidak boleh sama sekali simpangkan kepada makhluk. Wa'ala rabbim ya tawakkalu. Dalam hadis dan ayat itu kan banyak sekali. Berbicara tentang fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu disebutkan secara bil fasri wa 'ala rabbin yatawakkalun, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fi 'ilmil balaghah kalimat iyyaka na'budu taqdimul maf'ul 'ala al-fi'li. Ya dulu 'ala 'ala al-qasri. Wa faidatul qasri fi ta'kidil ma'ani. Ikhtisas kan jelas, li taksis. Itu kan jelas sekali. Nah, begitu pula bicara tawakal. Nah, dari keyakinan-keyakinan khurafat tadi itu menyalahi keyakinan-keyakinan Islam. Maka begini, prinsipnya dalam praktik rukyah, dalam keseharian, bangsa kaum muslim itu tidak wajar kalau mereka takut melihat penampakan. Kalau kaget, itu insaniyah, basyariyah. Tapi kalau misalnya melihat penampakan diganggu ketika mau salat subuh, tuh ya, dari asrama misalnya apa diganggu di bawah pohon kelapa atau ada makhluk semacam itu tidak jadi sholat berjamaah, itu artinya masalah akidah, bukan masalah basyariah. Nah, ini hati-hati, karena para ulama guru kita pun juga menguraikan tentang minaswar syirkiyah al-hadithiyah di zaman ini tadi, misalnya rasa takut terhadap syaitan, bangsa jin dan sebagainya, ternyata itu pun juga keyakinan adat jahiliyah. Dari keyakinan jahiliyah maka timbullah al-isti'anatu bil jinni dalam fenomena tadi Arab jahiliyah. Kalau meniti jalan mereka maka masuk pula ke dalam keumuman dalil-dalil hadis tentang larangan at-tasyabbuh bil kuffar. Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum. Bagaimana kadar ini, kadar hukumnya bisa jadi tasyabbuh bil kuffar menjadi murtad wal a'yadu billah. Kalau misalnya tasyabbuh bil kuffar tadi mencakup keyakinan-keyakinan kufur. Nah, ini harus diperhatikan tuh ya wal'iyadu billah, ini ada. Walhamdulillahi kalam azalallahu iyyakum. Naftah al-fursa li soal wal jawab. Tafadhol. Di pertemuan lalu kita mengatakan modal untuk kerja itu hanya di kerja, artinya sendiri garam. Jadi apa dalil yang mendasari kerja itu menurut garam? Pasal apa? Ada pertanyaan lain? Pada. Dalam pembahasan ini ya, ini sebetulnya akan kita ulas dalam penjabaran terkait dengan rukyah syar'iyyah. Minggu depan insyaallah taala kita akan mulai membahas tentang asihru. Minggu ini kita bahas tentang alam al-jin, alam al-jinni. Minggu depan kita akan membahas tentang asihru, di antaranya itu mengkaji kitab As-Sarif al-Battar Syekh ini Wahid bin Abdul Salam Bali. Nah, di antara dalil penggunaan garam itu ikhwatil kiram dalam praktik rukyah syar'iyyah ini ada dalil hadis Rasulullah. Jadi ketika meruqyah Rasulullah itu belum menggunakan garam. Ini dalam hadis-hadis yang derajatnya hasan itu digambarkan bagaimana Rasulullah itu ketika beliau digigit kala jengking, gitu ya. Jadi Nabi SAW itu gigit oleh kala jengking ketika beliau sholat. Nah, ketika beliau selesai ibaratnya, nah beliau melaknat apa? Kala jengking yang zalim tadi, lalu beliau meminta diambilkan air ma'in wa milhin, menggunakan air dan garam. Wa ja'ala yam sahu 'alaiha wa yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Tabrani dan sebagainya. Nah, hadis ini menggunakan garam. Bahkan beberapa riwayat ini ya, ada yang menggunakan bacaan al-ikhlas al-falaq an-nas, ada yang menggunakan apa? Suratul Fatihah dan sebagainya. Tapi intinya tadi Rasulullah itu belum menggunakan garam. Nah, makanya dalam kitab At-Tibb An-Nabawi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menguraikan, atau dalam sejumlah referensi yang saya temukan, itu penggunaan garam dalam praktik ruqyah asy-syar'iyyah itu ikhwatul kiram, itu berfaedah, apa memiliki faedah hikmahnya, itu menunjukkan pentingnya sinergi. Bagaimana Rasulullah itu belum mencontohkan sinergi pengobatan antara pengobatan yang sifatnya pengobatan syar'i, sabab syar'i, sabab syar'i itu menjemput kesembuhan dengan sabab adi, pengobatan alami. Misalnya ruqyah atau dengan garam. Tadi ya, ruqyah air dengan garam. Ruqyah dengan air, ruqyah dengan air garam atau ruqyah dengan daun bidara misalnya. Termasuk juga ruqyah dengan madu. Alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'an. Dengan madu dan Al-Quran. Itu pun juga diantara bentuk pengobatan. Sinergi seperti itu. Nah, dalam penjabarannya, para ulama mereka merinci lagi, garam yang terbaik dipakai dalam praktik rukyah syar'iyyah itu garam bukit. Atau diistilahkan sebagian keterangan itu garam Inggris. Saya kurang begitu paham, tapi kalau garam bukit, itu saya pernah pakai. Di beberapa tempat herbal ada. Jadi penggunaan garam bukit, garam ini ya, produksi dari bukit, bukan dari laut, semacam itu ada bahan mineral semacam itu lebih kuat barangkali senyawanya daripada garam lautan. Tapi kalau ditanya boleh kita menggunakan garam itu, garam secara umum, garam dapur misalnya itu silahkan saja, tidak jadi soal. Maka biasa saya sarankan yang paling mudah menggunakan garam dapur. Ya. Harganya Rp1.000, tapi tidak tahu kalau misalnya naik, ya beberapa tempat sudah naik. Karena garamnya impor, ya tuh jelas, zalim ya. Itu ada. Nah, jadi intinya dalam praktik rukyah syar'iyyah terhadap tempat itu mungkin saja kita menggunakan air garam. Tata cara praktik perdukunan mereka menggunakan kambing, ya, dan sebagainya. Itu dalam film vampir juga ada penggunaan darah. Saya punya film, tapi jangan ditonton di sini. Ya. Ini contoh dalam praktik rukyah itu ada yang semacam itu, ikhwatul kiram. Bahkan yang paling mungkar di antara tata cara memanggil bangsa jin, ini pernah terjadi. Pada tahun 2009, ini digambarkan bagaimana praktik menghadirkan bangsa jin. Ini dilakukan oleh salah seorang tokoh, tanda kutip, sebuah ormas yang sering jaga gereja. Nah, jadi di sebuah kota. Jadi orang ini itu memanggil bangsa jin untuk apa? Membantu kepolisian, membantu pengamanan pemilu tahun 2009. Nah, ini memanggil 150 juta jin dikerahkan untuk amankan pilpres tahun 2009 di Cirebon, ya. Wal'iyadzubillah. Ini ada. Bagaimana tata caranya? Ini menggunakan 2 ekor kambing. Disebutkan dalam pemberitaan ini memang ceritanya sih disembelih dengan menggunakan Allahu Akbar. Jadi membacakan tadi lalu jin dihadirkan, disambat ya, lalu mediator, terjadilah dialog. Nah di sini kong kali kong alistian atau bil jin jelas sekali dihadirkan menggunakan kambing ya, lalu kepala dan darahnya dilarungkan di lautan. Ini dilakukan di pantai, saya tidak tahu barangkali ini pantai utara berarti Cirebon ya, dilarungkan di lautan di pantai itu sebagai syarat persembahan, biasanya menggunakan daun olah alam semacam itu. Nah di prediksi kata 157 juta J akan membantu kepolisian mengamankan pilpres. Nah di diwawancara, nah orang ini itu seringkali hadir dalam acara luar dunia ya. Jadi kata dia, mulai malam ini 150 juta J tadi kan pemimpinnya, nah itu pemimpinnya sudah dimintai pasukan 150 juta J hampir se-Indonesia itu ya, untuk membantu mengamankan pilpres. Nah, ini wa'ayadu billah. Kita akan bekerja mulai malam ini. Ini praktikkan siang, malam sudah jalan ya. Pada sibuk nih bangsa jin mereka. Ini antara dua hal saja. Yang pertama guyonan. Ya, tapi yang kedua tadi guyonan yang jelas tidak lucu ya, mengandung kemungkaran. Wa'ayadu billah. Ini di lapangan memang termasuk juga dalam acara-acara semacam ini juga. Ini acara sangat berbahaya. Ini diantara fenomena minggu depan selalu akan kita bahas tentang fenomena dukun, tukang sihir dan sebagainya akan kita bahas ya. Ini acara-acara semacam ini Fatil Kiron. Tanjakan MM Subang. Tapi saya bersyukur ini namanya tanjakan bukan tanjakan Irfan ya. Fadilaitala. Jadi yang dijadikan korban namanya Emen. Kalau nama Irfan terlalu bagus jadi Fadilaitala. Kalau luas sedikit lah. Ini Emen yang dijadikan korban. Jadi ceritanya tahun 1969 ya, korofat awal. Jadi tanjakan MN di antara mitosnya itu adalah tadi kisah orang yang kondektur yang kecelakaan. Itu kan turunan tajam, busnya ini ketika ditahan dengan batu tidak mampu akhirnya mundur, barangkali tergilas. Nah, ini dikait-kaitkan nama kondekturnya bernama MN. Nah, kejadian beberapa penampakan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya seandainya kita memahami akidah Islam itu kan jelas sekali. Ketika orang meninggal, dalil nakli yang bisa kita jadikan dalil adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bicara tentang kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menemukan akhbar tentang mereka yang bergentayangan, terlebih tidak kalau misalnya merasuki badan. Karena sekarang dobel profatnya. Kita tahu masyarakat ada keyakinan misalnya seseorang meninggal tadi ketika mati penasaran, kecelakaan, bunuh diri, maka mereka akan menampakkan wujud dan mengganggu manusia. Dalam acara-acara radio ini ya, ada dalam sebuah acara radio itu setiap malam Jumat itu juga ini apa, banyak tersebar cerita-cerita khurafat dan sebagainya dalam radio semacam. Seringkali saya dengarkan dan seringkali itu yang membuat saya ini tersenyum sendiri ya seperti itu. Karena pada asal tadi kalau kita paham ini ilmunya, kaidahnya tidak akan terjadi beragam macam fenomena berlebihan semacam itu, berlebihan sekali. Disesatkan oleh keyakinan jahiliyah sendiri. Nah, termasuk dalam fenomena semacam ini pun juga sama. Bangsa yang paling mungkin terjadi ini adalah pandangan pembahasan para ulama kita dengan dalil-dalil naqliyah tadi, yang paling mungkin adalah bangsa jin, mereka yang menyerupai bangsa manusia. Siapa yang dalam hal ini paling tahu fisik seseorang? Jin qarin. Maka bukan hal yang mustahil setiap orang itu ada qarinnya, syaitan gulungan jin. Nah, ketika seseorang meninggal dengan cara kecelakaan menimbulkan khurafat atau masyarakat, terlebih dalam kasus-kasus misalnya pembunuhan dan sebagainya, arwah penasaran, maka bangsa jin jelas mereka punya kepentingan untuk menakut-nakuti manusia, membuat cerita-cerita khurafat. Maka jin qarin bisa, mungkin saja dia tahu betul fisik orang yang meninggal seperti apa, tahu betul suaranya seperti apa, sehingga dia menampakkan wujudnya. Bagaimana tidak, sedangkan mereka menyertai manusia, kan begitu. Ya? Maka timbullah khurafat keyakinan di masyarakat, maka timbullah keyakinan kalau orang dibunuh dan sebagainya mati penasaran, maka arwah mereka bergentayangan. Bahkan fitnah semacam ini pun juga bisa menimpa. Misalnya kalau misalnya ada, atau bisa bayangkan, kalau ada seorang ustaz misalnya, safar fisabilillah, kalau meninggal misalnya dalam perjalanan, di sebuah jembatan misalnya, maka tiba-tiba masyarakat bisa menyaksikan fenomena beberapa hari misalnya setelah ustaz tersebut meninggal, fenomena penampakan sang ustaz. Maka tersebarlah khurafat, ustaz tersebut mati penasaran. Ini kan jadi fitnah. Itu wal'ayazubillah. Ya, seakan-akan tadi menjadi arwah gentayangan, arwah penasaran. Nah, dari keyakinan tadi maka timbullah beragam macam tradisi-tradisi kesyirikan. La'anallahu man dzabaha lighairillah. Nah, itu kita temukan buktinya ketika ada orang mati penasaran, lalu misal dipanggil oleh sang dukun dan sebagainya, masyarakat memanggil dukun, minta bantuan dukun, dihadirkan arwah penasaran tanda kutip yang hakikatnya merupakan syaitan gulungan jin, kata Rasulullah bahwa kadzubun dzaka syaitan, mereka merupakan makhluk yang kadzub, diungkapkan dengan sigah mubalaghah ala wazni fa'ul, ya, kasratul kadzbi, makhluk kadzab yang banyak berdusta. Itu syaitan gulungan jin, sama kayak dajjal kan sedikit. Nah, mereka bisa saja berdusta, mengaku misalnya arwah si fulan dan sebagainya. Nah, fenomena semacam bahkan sering sekali kita hadapi. Nah, pertama kali saya merupiah pun juga itu sekitar tahun 2007 tahun 2008, itu menangani kasus orang yang mahasiswa yang indigo, mengaku seringkali melihat penampakan, dan dia menjadikan bangsa jin yang tinggal di WC itu sebagai kawan curhat. Makanya ketika kerasukan itu, perempuan ini ketika kerasukan itu dengan gaya seperti nenek-nenek menyampaikan berbagai macam informasi tentang internal kampus. Jadi saya pernah kuliah di ini, ya, dapat beasiswa di kampus umum waktu itu, saya menjadi ketua DKM. Itu ada kasus semacam itu. Nah, menyebutkan nama-nama mahasiswa dan sebagainya, ini kan aneh. Maka ketika kita klarifikasi, akhirnya dia ngaku. Bagaimana cara dia curhat? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti dia menjadikan syaitan sebagai teman kawannya, al-isti'anatu bil jin. Maka tadi dia kerasukan, diganggu. Nah, dalam hal ini, dalam keyakinan-keyakinan profat atau masyarakat, biasanya kita temukan pula kasusnya, mereka minta kerbau, ditawar, dikompromikan, minta ayam dan sebagainya, maka terjadi berbagai macam pengungkaran. Banyak tuh, banyak sekali seperti itu. Jadi banyak ceritanya. Di mana-mana kita safar, rukyah dan sebagainya misalnya, itu akan kita temukan fenomena semacam itu. Ada, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu, Pak Dok? Karena anda temukan begini di Aroya itu, santri kalau mereka bicara pakai bahasa Indonesia, itu jadi kaku tuh ya. Jadi kalau misal tanya pakai bahasa itu seringnya jadi kaku. Jadi kalau santum soal silahkan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana dengan kasus orang yang menantang? Nah, ini bagian dari al-kibru. Al-kibru baqru haq wa ghumtun nas. Meremehkan, nantang tuh ya. Kata Rasulullah sallam dalam hadis tentang jihad itu la tatamanna liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap bertemu dengan musuh. Itu kata Rasulullah sallam dinukil pula oleh oleh seorang ulama tuh ya, dalam kitab bicara tentang ruqyah syar'iyyah menghadapi syaitan dengan jin. Maka saya nukilkan juga di sini. Artinya begini Fatih Kiram, kalau ada orang yang ketika mereka misalnya apa menghadapi bangsa jin dan sebagainya, mereka malah nantang, petantang, petenteng. Yang semacam ini alamat dari al-kibru, takabur, ya. Karena sikap menunjukkan keyakinan. Ketika dia nantang-nantang, syaitan mana? Mau saya pukul dan sebagainya, itu merupakan alamat dari al-kibru, ini tidak boleh. Bahkan ini menjadi alamat orang tersebut mengikuti sifat iblis. Wa iblisu kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat Ahsan wala alam sahih dhaif tapi disebutkan kepada beliau Imamul Mu'tasibi. Iblis ini adalah imamnya orang-orang yang ta'assub, takabur, tawal billah. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi mereka dengan meniti sifat iblis, ya? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka banyak kasus. Nah, seringkali saya lihat dalam acara dua dunia itu ada orang takabur, itu mereka malah kerasukan. Lalu bagaimana dengan para perukyah? Tidak pernah terjadi, bisa saya katakan tidak pernah terjadi seorang perukyah misalnya kerasukan. Tapi kita menyaksikan bagaimana dukun-dukun dalam acara ini tuh. Jadi dalam acara di sini ya, itu orang yang punya kemampuan ini sihir mengikuti acara dua dunia. Ini ada video yang cuma mesti cari dulu. Ketika dia mengikuti acara dua dunia, dia nantang-nantang jin dan sebagainya, menggunakan ilmu sihir lagi, atau menghadapi syaitan pakai cara syaitan, menghadapi syaitan pakai sifatnya syaitan, iblis, rasul syaitan, wa'iyadzubillah. Maka layak sekali kalau seandainya mereka justru malah terganggu karena mereka sedang melemahkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menghadapi syaitan dengan cara syaitan yang ada, kita menghadapi syaitan dengan caranya Rasulullah. Itibak kepada Rasulullah. Kul ainukum tuhibun Allah fattabi'uni, termasuk juga mencakup ketika menghadapi mereka. Itu ya. Rasulullah mencontohkan beliau menghadapi bangsa jin, tapi tidak dengan cara takabur. Ketika ada bangsa jin mengganggu, beliau tangkap. Atau beliau pun juga meruqyah ya, dalam banyak akhbar dan sebagainya. Tapi tidak pernah kita temukan Rasulullah itu menantang-nantang mereka dengan kata-kata olok-olokan gitu ya, dengan takabur dan sebagainya, tidak pernah. Ini contoh terbaik yang dilakukan oleh dukun, justru sebaliknya. Nah, makanya dalam tayangan-tayangan dua dunia, justru yang ada mereka malah kerasukan. Itu banyak buktinya. Nah, itu juga bisa saja terjadi kepada orang umum, banyak kasusnya. Bahkan dalam radio dalam sebuah stasiun ini radio itu ya, cerita-cerita di radio itu kadang saya dengarkan, ingin mengetahui ini entah kipaknya seperti apa. Itu diantara mereka, pengalaman mereka sendiri, mereka mengaku ketika mereka ibaratnya nantang-nantang sebagainya, itu akhirnya malah diganggu. Ini bisa menjadi ibarat. Hanya saja, nah, ketika misalnya diganggu dan sebagainya, ini seringkali terbukti dari perasaan al-kibru tadi, akhirnya lemah akidah, akhirnya malah tadi lari terberit-berit, ketakutan, minta ampun, ini kan tadi. Dari keyakinan jahiliyah sifat takabur tadi itu menggambarkan keyakinan etikot yang rapuh, itu ketika diganggu makin terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan, minta ampun dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Bagaimana ceritanya seorang muslim mukmin meminta ampun kepada syaitan golongan jin yang mengganggu bangsa jin, mereka zalim, wajib dihadapi secara syar'i. Ketika mereka mengganggu dengan cara suara, dengan perampakan dan sebagainya, bukan lari terberit-berit, bukan dengan mengatakan pamali-pamali atau misalnya amit-amit atau misalnya punten-puntenan, ya, itu bukan cara syar'i. Kalau kita lewat tempat yang gelap mengatakan punten-punten permisi, itu bukan cara syar'i, ya, karena di tengah-tengah masyarakat itu menjadi urfi, betul tidak? Tradisi. Kalau misalnya ente misalnya mau lewat tempat yang gelap, katakan punten-puntenan permisi, saya katakan itu bukan cara masalah. Karena baginda Muhammad SAW mencontohkan ketika bicara tentang seseorang yang masuk sebuah tempat ataupun juga kita kiaskan melewati sebuah tempat, beliau mencontohkan dengan doa. Doa itu ikhwatil kiram menggambarkan apa? Menggambarkan banyak hal. Keyakinan tawakal kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, ya, kekuatan tawajuh ila Allah, itu kan jelas sekali. Nah, iblis sendiri mengaku, menyerah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kepada hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas. Ikhlas fil aqidah, ikhlas fil syariah, lurus akidahnya, betul sahih amalan syariahnya. Orang baca doa, betul i'tiqadnya, betul tawakalnya, betul tata caranya, maka tadi yang ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhbar itu tata cara praktik Muhammad SAW ketika beliau ini, misalnya kita masuk sebuah tempat dalam hadis sahih itu ya. Diajar Muhammad SAW kita membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Salatan 3 kali misalnya, atau baca ta'awudz perlindungan kata Muhammad SAW. Dari mulai kita masuk ke tempat tersebut sampai kita keluar kembali, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli syarrin, min kulli syaitani. Itu kan banyak doanya. Kalimatnya bilafdin nakirah, yufidu ta'mim. Itu menunjukkan apa? Bacaan ruqyah syar'iyah dasarnya tadi doa-doa Rasulullah salat itu menggunakan bacaan-bacaan ta'awud, itu hakikatnya merupakan ruqyah syar'iyah kata Rasulullah, digambarkan dengan kalimat-kalimat umum min kulli syaitanin wa hamatin min kulli syarrin falqin dan sebagainya, itu menunjukkan dan perlindungan pencegahan rukyah tempat, rukyah diri kita sendiri dari gangguan setan golongan jin, syaitan golongan manusia, mau begal, mau pencuri ya, mau binatang buas, mau bencana dan sebagainya, itu masuk ke dalam cakupan doa tadi. Nah, makanya kita katakan fungsi rukyah syariah pun juga fungsi upaya preventif atau pencegahan. Nah, dalam hal ini kalau kita tadi petang-tang petenteng, itu bukan cara syar'i, bahkan cara yang haram ya, batil, tidak boleh. Karena masuk ke dalam cakupan jalan-jalan umum tentang larangan al-kibur. Tidak ada taksis dalam persoalan tadi ya. Wala alam bisawab. Masih ada 7 menit lagi. Bakilan setelah. Tepada. Saya pernah mendapatkan orang yang kemasukan dan orang kemasukan ini kuat, kuat sekali. Sampai-sampai orang-orang itu takut, lalu biarkan saja sampai dia keluar sendiri. Sampai yang saya jelaskan. Soal akhir tadi, apa dong? Rupiah. Nah, ini hampir mirip nih persoalannya ya, berbicara tentang kasus fenomena yang pertama tentang orang yang kerasukan ketika dirukyah itu menggunakan fisik dan tidak bisa dikendalikan. Yang kedua tentang fenomena tadi tentang al-mu'alij. Nah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah begini, jika bangsa jin dari golongan ifrit dan seorang ruqyah itu adalah dhaif, bisa jadi terkadang jin ifrit tadi bisa menimpakan suatu keburukan kepada sang mu'alij. Maka sudah seharusnya dalam kasus semacam ini ibaratnya ya, seorang mu'alij di samping dia membaca doa, banyak memperbanyak doa ta'awudz ya kepada Allah, ayatul kursi, al-mu'awidzat, doa-doa dan sebagainya, hal-hal yang menguatkan keimanan. Nah, yang bersangkutan pun juga seorang al-mu'alij, ini wajib hukumnya menjaga diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan itu ibaratnya bisa menjadi penghalang turunnya keberkahan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan kepada orang tersebut. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram, kita lihat ayat ini Allah ungkapkan kalimat syarat. Bil jumlah asyaratiyah. Kata Al-Imam Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Mu'jam Al-Furuq Al-Ghulbiyah, yang antara perbedaan sebab dan syarat, kalau syarat, sesuatu yang disyaratkan, kalau masyrut itu senantiasa mengikuti objek syaratnya. Berbicara tentang kalimat syartiyah tadi, wa may yattaqillah, Allah maka akan Allah berikan solusi. Artinya solusi ini senantiasa melekat dengan ketakwaan. Solusi yang berkah dari Allah, solusi syar'i berkah dari Allah Jalla wa'ala, itu senantiasa melekat dengan ketakwaan seseorang. Allah ungkapkan yang kalimat sigot am ya. Waman, siapa saja yang bertakwa kepada Allah orang mukmin, maka Allah berikan jalan keluar. Itu pun juga diungkapkan dalam hal umum. Termasuk di dalam praktik ruqyah syar'iyah. Artinya di antara hal yang memang menjadi PR itu adalah bicara tentang gangguan jin, imbasnya kepada para ruqyah ketika seorang ruqyah tadi lemah. Yang jadi masalah itu bukan ruqyah syar'iyahnya, tapi yang jadi masalah adalah subjek ruqyahnya. Yang ditinggalkan bukan ruqyah syar'iyahnya, tapi evaluasi kesalahan ruqyah tadi, kekurangannya harus berusaha ditutupi. Karena kalau pola pikirnya semacam itu tadi, maka tidak akan ada orang yang mengambil resiko. Kalau seandainya seorang mujahid memikirkan resiko mati, misalnya itu ya, resiko wafat dalam resiko doror tanda kutip secara fisik, dalam jihad fisabilillah bahkan, doror itu nyata. Bahkan Allah sifati, apa wahwa kurufal lakum. Allah sifati jihad fisabilillah sebagai sesuatu yang memang ditakuti, dibenci oleh manusia. Manusia yang cita dunia yang disebabkan wal'ayadzubillah. Nah ketika terjadi, tapi kan syariat tidak lantas gugur. Al-jihadu ma'bin ila yawmil qiyamah. Syariat jihad tetap sampai dengan hari kiamat. Nah, dengan dhawabit ilmu dan sebagainya itu rinci sekali kan seperti itu. Tapi lihat, ketika bicara ancaman dolor, yang ditinggalkan bukan jihadnya. Bukan syariat jihadnya yang ditinggalkan, tapi kelemahan-kelemahan ketika jihad itu yang wajib ditutupi. Makanya dalam ayat, dalam ini ya, berbicara tentang mempersiapkan ini misalnya dajul jihad misalnya itu kan mengandung dilalah dalam kajian usul fiqih menambahkan kuda-kuda perang itu mengandung dilalah artinya wajib hukumnya bagi penguasa muslim mempersiapkan industri militer itu dalam kitab para ulama ada artinya syariat jihad tetap dipertahankan dan kekurangan-kekurangan apakah dari segi ketakwaan mujahid itu wajib ditutupi atau dari segi tadi persiapan fisik itu pun juga wajib ditutupi. Bukan jihad ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan ruqyah syar'iyah? Kalau jihad saja tadi, borornya berupa fisik nyata, kalau ruqyah syar'iyah ini masih sesuatu yang sifatnya non-fisik. Bisa jadi kita diganggu dengan was-wasa, tapi tidak akan menyebabkan kematian. Bukan berarti kita menyepelekan was-wasa, dan ingat, kalau kita meninggalkan syariat sunnah ruqyah syar'iyah, kalau para asatidah, para doa, logikanya semacam ini logika berbahaya. Justru saya pandang ini bisa menjadi was-wasa. Kalau logikanya semacam itu, maka kita tinggalkan syariat ruqyah. Akhirnya ruqyah syariah didobrak oleh para dukun. Buktinya ada banyak. Ketika para asatidah menggunakan kaidah tadi, itu ya, logikanya kebalik. Bukannya dia menutupi dengan ketakwaan, malah dia meninggalkan sunnah ruqyahnya. Pada ruqyah syar'iyah fatihul kiram bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam man ahya sunnati faqad ahbani man ahbani kana ma'i fil jannati. Bahkan ruqyah ini menjadi bagian dari usul dakwah kita karena faktanya dukun khurafat sudah menyebar menggunakan apa mendompleng nama ruqyah syar'iyah untuk menyesatkan umat manusia. Kalau seandainya para asatidzah, para du'a, para thullabul ilmi syar'i meninggalkan ruqyah syar'iyah didompleng oleh dukun-dukun tabib atau misalnya ditinggalkan sehingga diambil peranan oleh orang awam yang terjadi adalah fitnah. Apakah para du'a, para asatidah tidak lantas akan bertanggung jawab? Yang salah bisa jadi ini akan dipertanggungjawabkan. Harus ada di antara para du'a itu yang mendalami kemampuan ini. Bahkan kalau fenomena tadi bisa tentang kesyirikan pendukunan menggunakan ruqyah syariah sudah ada dan umat membutuhkan pengobatan pengganti sunnah wasalam berupa ruqyah syariah imin furudul kifayah. Harus ada di antara para du'a, para asatidzah yang apa mendalami sisi ini. Karena ini majali dakwah, ini ada. Dukun mereka bikin komunitas, para ruqyah pun juga harus punya komunitas dakwah. Buktinya ada, dari dulu sudah ada. Dukun-dukun yang punya komunitas dan saya punya buktinya, gitu ya. Ada bukti koran dan sebagainya itu ada datanya. Kalau misalnya para asatidzah meninggalkan ruqyah, ini bahaya, tapi akan muncul fitnah. Fitnah tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan ketika misalnya begini? Kadang kendalanya ketika seorang ustadz merukyah, da'i merukyah, ada jin yang kuat. Evaluasinya dua sisi. Bisa jadi dari sisi perukyahnya, bisa jadi dari sisi orang yang dirukyahnya. Pada prinsipnya, Al-Quran digambarkan para ulama bagaikan pisau. Pisau yang sangat tajam itu ikhwatil kiram, kesiki ini, itu tidak bisa dipakai, dioptimalkan kalau tangan yang menggenggamnya, tangan yang lemah, dhaif. Sama halnya dengan para perukyah. Kalau keimanannya dhaif, kalau misalnya tadaburnya dhaif, maka bukan hal yang mustahil tadi. Al-Quran merupakan syifa dari Allah, bahkan Allah, bahkan kalau dalam kajian balaghah itu kan hakikatnya asyafi itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nisbatkan kepada Al-Qur'anul Karim, kalamullah al-mu'jiz, itu menunjukkan keagungan Al-Qur'anul Azim. Itu menunjukkan keyakinan kita wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul mini. Itu apa? Jelas sekali. Kalau seandainya bermasalah, ada orang susah dirukyah, masalahnya itu pasti bukan di Al-Qur'anul Karimnya. Bisa jadi dalam pembacaannya barangkali tidak sesuai dengan tajwidnya, tidak ada tadaburnya, balelo dan sebagainya, tewan ayatulillah misalnya, atau misalnya keyakinannya dhaif, atau ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada perempuan cantik di rukyah, sidiknya, diajak di rukyah di kamar berdua. Ada ruangan khusus ini para suami disuruh keluar, ini kan apa muskilah. Ada kasus semacam itu pun juga ada, cuma praktik kedukunan itu bukan rukyah syafi'iyah. Nah, makanya ini nanti kita akan bahas tentang adab rukyah di mar'ah. Ini ada adabnya. Karena banyak saya menangani kasus di para perempuan, perempuan muda masih gadis tuh ya dari Bekasi, bawa mobil masih gadis. Nah, itu kan. Ini bisa menjadi fitnah kalau kita meninggalkan hukum syariah. Tapi sengaja saya ajak istri saya untuk membantu merukyah, khawatir menjadi fitnah, ya. Itu dia datang sendiri, datang dengan kawannya, perempuan lagi, masih mahasiswi juga, sama-sama gadis, dirukyah oleh seorang perukyah ini muskilah. Maka ada mahram dari perukyahnya, didatangkan istri atau adik perempuan dan lain semua itu masih boleh, ya. Itu ada perinciannya. Coba tadi evaluasi. Nah, bisa jadi masalah itu bukan di perukyahnya, tapi di orang yang dirukyahnya. Almarti. Misalnya karena faktor apa? Misalnya karena faktor yang bersangkutan masih menggenggam jimatnya, masih cinta ilmu sihirnya, masih cinta kodamnya, hal-hal semacam itu yang kadang saya temukan di lapangan rukyah syariah. Mana-mana tadi, yang lama di rukyah itu juga kadang saya temukan, ini yang menjadi evaluasi bagi saya pribadi, termasuk juga bagi orang rukyahnya. Tapi kalau kita sudah menghasabah, kita merasa kita sudah optimal mempersiapkan, minimal sebelum rukyah misalnya kita persiapkan apa wudu terlebih dahulu, sebagian ulama fikih itu mensunahkan wudu sebelum rukyah ibaratnya itu ya, itu dia apa pembahasan fikih khusus ibaratnya. Lalu kita sholat sunnah hajah atau sholat sunnah duha tergantung waktunya silahkan, ibarat sholat sunnah. Lalu kita berdoa sebentar 10 menit, persiapan sebentar, persiapan yang sebentar dengan cara semacam itu perlu persiapkan aspek rukyah idrak silatan billah, itu akan sangat berpengaruh ketimbang kita menyegerakan merukyah tanpa persiapan singkat tadi. Nah, itu perhatikan. Makanya kalau ada kasus-kasusnya, nah minimal itu saya akan minta waktu untuk wudu dulu, lalu saya akan sholat sunnah, hajat minta doa, berdoa dan sebagainya, setelah selesai, siap, baru kita merukyah. Ibaratnya kita mau diserang, atau ada orang yang diserang, mau dibunuh, kita tidak langsung ini menerjunkan diri ke dalam kancah peperangan. Ketika mau membela diri, yang ditemukan ternyata cuma pensil, ini kan muskilah. Lawannya pakai pedang, ini kan muskilah. Nah, berarti persiapan terlebih dahulu tadi senjatanya apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Nah, yang sering kali terjadi itu ada kasus ketika kita tanya pasien berbohong, di tangannya masih ada cincin, ketika saya tanya itu cincin apa, dia tidak mau jujur. Nah, ternyata informasi dari asatidzah rukyah lainnya yang bersangkutan menyimpan kodamnya di cincinnya dan dia masih sayang dengan kodamnya. Belajar ilmu kebal debus di suatu daerah yang terkenal dengan debusnya. Jadi kan diminta tobat, tidak mau bertobat. Susah itu merukyahnya. Itu kejadian. Akhirnya saya ini stop dulu. Biasanya kadang memang beberapa kasus itu harus kita terapi dengan terapi tobat terlebih dahulu. Tidak langsung dirukyah. Sama seperti kalau antum merukyah laki-laki gay. Nah itu ya, LGBT. Laki-laki gay yang antum merukyah, antum sentuh dadanya, itu kayak perempuan disentuh sama laki-laki ganteng. Itu kemuskilan. Ini musibah. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk rukyah laki-laki gay? Syarat pertama kalau mereka mau dirukyah oleh kita adalah mereka wajib taubatan nasuha. Kalau yang kedua, kita minta mereka untuk mendatangi psikiater atau dokter ahli terkait. Karena ini sudah menjadi penyakit kejiwaan. Atau lebih kalau mereka sudah terjangkit penyakit HIV AIDS. Itu wa'ayadzubillah. Jadi dalam penelitian yang saya telusuri di pasca sarjana, itu insyaallah akan kita bukukan. Itu sedang saya tulis. Itu HIV AIDS itu ikhwatul kiram itu diantara penyakit yang menghantui komunitas-komunitas LGBT. Arus Pelangi itu ya, Gay Nusantara itu ada. Jadi mereka juga punya kelompoknya. Mereka punya komunitas. Nah, itu ya. Nah, di antara permasalahan utama topik pembicaraan utama mereka, mereka mengakui HIV AIDS menjadi paling mengerikan. Dan itu terdata di tahun 2017 Desember saja itu ratusan orang terjangkit di suatu kota di Jawa Barat tuh ya, itu ada kasusnya. Ratusan orang terjangkit HIV AIDS, orang-orang yang LGBT gay. Wal iyadu billah. Nah, itu ada. Nah, dibantu bisa dengan ruqyah syar'iyah, cuman harus ada qoriqahnya. Insyaallah nanti akan kita uraikan pembahasannya secara tafsir dalam pembahasan topik ruqyah syar'iyah di LGBT. Nah, itu ada pembahasannya. Wala alam sanukhatil kiram a'azanallahu wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, man.